Mitra Bisnis, Indopos memberitakan ada seorang anak muda yang rela menjual ginjalnya seharga 50 juta untuk mendapatkan dana pengobatan ayahnya yang sedang sakit. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar kesehatan masyarakat sekaligus anggota Komisi 9 DPR RI, Dr. Surya Chandra Surapati. Dr. Surya, apa komentar Anda? Setujukah Anda jika transplantasi organ tubuh dilegalkan di Indonesia? Ya memang belum ada, undang-undang transplantasi organ itu belum ada, kan belum banyak frekuensinya. Kemudian, kalau transplantasi organ itu kan harus screeningnya sangat kuat sekali di screening. Jadi terutama diambil orang yang masih dalam pertalian keluarga. Kalau tidak, maka banyak terjadi reaksi-reaksi penolakan terhadap organ yang baru mau dicangkokkan itu. Itu kan berdasarkan sukarela kan. Memang dianjurkan yang menyumbang menjadi donor organ ini adalah keluarga gitu. Supaya tidak ada reaksi penolakan, reaksi alergi. Ya bisa, cuman karena kita kan ya masih dalam sistem kekeluargaan lah. Tidak ada itu istilahnya mau jual beli organ itu ya. Untuk demi kepentingan apapun, ya seharga berapapun, kan dapat uang kan di situ kan, 50 juta. Ya itu ya peraturan manapun, walaupun belum ada ya tidak kita benarkan sekarang ini gitu kan. Kalau motivasinya untuk demi ekonomi menjual organ, ya itu tentu kita tidak benarkan. Jadi kalau alasannya untuk mengobati ayahnya itu, ya ayahnya dilaporkan aja ke instansi terkait dalam hal pembiayaan kesehatan. Kalau memang dia golongan tidak mampu kan dia kalau penduduk Jakarta dapat Jakarta Kartu Sehat kan? Kartu Jakarta Sehat. Kalau dia dapat jam kesmas, kalau dari pusat, atau jam kesda dari daerah lain gitu. Jadi soal pembiayaan kesehatan, kalau memang tidak mampu akan dibiayai oleh pemerintah. Nah nanti menjelang 1 Januari 2014 akan berlaku sistem jaminan sosial nasional, yang termasuk adalah jaminan kesehatan nasional. Itu semua rakyat Indonesia wajib jadi peserta dengan membayar iuran. Yang tidak mampu bayar iuran, iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Nah, jadi semuanya akan dilayani itu, dilayani semua penduduk, semua rakyat wajib jadi peserta. Nanti pembiayaannya, sakit apapun dia akan dibiayai oleh yang mengumpulkan uang iuran ini, Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, Jaminan Sosial Kesehatan. BPJS Kesehatan ini adalah transformasi dari PT Askes. Transformasi artinya berubah badan hukum, bentuk badan hukum. Jadi dari badan hukum privat, PT Pesero, yang mengambil keuntungan menjadi badan hukum publik yang tidak mengambil keuntungan, non profit ya, mengumpulkan seluruh iuran masyarakat itu. Nah nanti dibiayai semua itu. Jadi mudah-mudahan tidak lama lagi 1 Januari 2014, ayah si anak yang berencana menjual ginjal ini, ya jangan dulu lah dijual ginjal, sayang, karena diri dia itu kan harus sehat kan. Lalu dok, seperti yang sudah dijelaskan, kita memiliki beberapa option untuk bisa memperoleh jaminan kesehatan dari negara. Lalu mengapa kesan kesehatan itu sangat sulit dan mahal masih berkembang di masyarakat? Iya, salah satunya sosialisasi. Jadi sosialisasi, siapa yang berhak mendapatkan pembiayaan gratis itu, yang memperoleh, kalau dia penduduk Jakarta, Kartu Jakarta Sehat, jam kesmas atau jam kesda, itu semua orang yang tidak mampu gitu kan. Nah pendataan orang-orang ini yang masih amburadul lah gitu kira-kira, karena pendataan kependudukan. Nah ini nanti kalau Januari 2014 ini akan diperbaiki. Nah jadi kalau ayah si anak yang mau ginjal ini ke darah tinggi, mau berobat terus ya dibiayai itu semua. Demikian pakar kesehatan masyarakat sekaligus anggota Komisi 9 DPR RI, Dr. Surya Chandra Surapati. Saya Wendy Lim.